Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammada abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Barakallahu fikum. Fi hadhihi al-fursah al-ghaliyah al-mubarakah, fa insya'Allah bifadlillahi wa minnatih sanwasilu darsana الكتاب الشريعة للإمام الأجري رحمه الله تعالى. والحمد لله وقد انتهينا بارك الله فيكم من باب فيما يقرأه أو في من كره من العلماء أن يسأل غيره fayaqulu lahu amu'minun anta. Wal'an tayyib nashra'u fi babin jadid. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala, babun fil murji'ati wasu'i madhahibihim indal ulama'i. Bab yang membahas tentang kelompok sekte murji'ah dan jeleknya mazhab mereka. Mazhab murji'ah ini adalah salah satu mazhab barakallahu fikum terkait dengan akidah, ya, ideologi. Naam barakallahu fikum, yang menyimpang dari pokok-pokok akidah yang fundamental dalam prinsip ahli sunnah wal jamaah. Nah, di antara kelompok yang menyimpang itu adalah kelompok murji'ah. Nah, penilaian buruknya mazhab mereka bukan berdasarkan penilaian para netizen, bukan juga penilaian para buzzer. Nah, tapi dikatakan oleh beliau indal ulama. Iya. Yang menilai buruknya mazhab mereka adalah para ulama. Pihak-pihak yang memang yang berkompeten, yang punya kredibilitas, barakallahu fikum, otoritas untuk menilai. Nah, ya, jadi kalau diserahkan kepada barakallahu fikum para netizen, lain lagi nanti urusannya. Bisa jadi benar nih kelompok. Om, ya. Nah, barakallahu fikum. Tapi diserahkan kepada para ulama. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Sebelum kita membaca riwayat demi riwayat yang dinukilkan Imam Al-Ajuri, bagaimana pandangan para ulama, ya, lintas zaman, dari zaman ke zaman, dari zaman sahabat, tabi'in, barakallahu fikum, na'am, asba'u tabi'in, dan yang setelahnya. kita perlu mengetahui barakallahu fikum gambaran tentang kelompok Murji'ah ini. Taib, al-Murji'ah lughatan, kata Murji'ah secara bahasa minal irja'i, diambil dari kata irja, bima'na at-ta'khiru atau at-ta'khiri wal ihmali, menggunakan hak besar wal ihmali. Irja secara bahasa artinya at-ta'khir, mengakhirkan. Ya. Barakallahu fikum. Membelakangkan. Ya, diakhirkan, dibelakangkan. Atau ihmal. Hamala yahmalu. Ya, artinya apa? Mengabaikan. Nah, barakallahu fikum. Kama qala ta'ala, di antara irja' dengan makna bahasa itu ada di dalam Al-Quran. Qalu arjih. Ya. Qalu arjihi. Qalu arjihi. Wa akhahu. Wab'ath fil madaini hashirina. Surat Asy-Syu'ara ayat ke-36. Ayat ini berbicara tentang tanggapan barakallahu fikum orang-orang yang menjadi musuh Nabi Musa dan saudaranya Harun. Ketika dakwah Nabi Musa dan saudaranya Harun mulai berkembang, barakallahu fikum na'am, musuh-musuh ini mulai berkicau dan mengatakan, kalau mereka berkata, arjihi ay ahmilhu. Nah, tinggalkan saja orang itu, biarkan saja orang itu bersama saudaranya. Tidak usah terlalu digubris, tidak usah terlalu na'am diladeni. Ya, di awal-awal ketika apa? Dakwah beliau mulai mencuat dan menimbulkan kekhawatiran pada sebagian pihak. Nah, biasa. Nah, ya. Paling manusia pengen cari viral itu. Pengen cari terkenal. Nah, biarin aja dia sama saudaranya. Barakallahu fikum. Tayyib. Di awal-awal. Itu makna irja atau murji'ah secara bahasa. Artinya mengakhirkan atau mengabaikan. Fil istilah. Sedangkan secara istilah. Tayyib. Al-Murji'ah tutlaku ala fi'ataini. Al-Murji'atu tutlaku ala fi'ataini. Kelompok Murji'ah ini disematkan pada dua jenis golongan. Ya. Satu golongan yang sebagian besar para thalabah, khususnya yang pernah belajar akidah, sudah mengenalnya. Tapi yang satu jarang. Naam, ya. Faedah yang baru. Barakallahu fikum. Naam. Qala Ibnu Uyainah rahimahullahu taala, berkata Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullahu taala. Gitu ya. Nah, jadi ini yang menilai, yang menentukan ada dua kelompok itu adalah ulama generasi salaf dari kalangan mutaqaddimin ya. Jadi bukan kaleng-kaleng. Bukan juga saya yang membaginya, tapi ulama mutaqaddimin. Nah, yang ma'ruf di kalangan kita cuma satu. Padahal ada satu lagi. Dan kita tidak menyadari kalau pada masa itu mereka dikatakan sebagai murji'ah. Al-irja' kata Sufyan ibnu Uyainah, al-irja'u ala wajhaini. Al-irja'u ala wajhaini. Kelompok murji'ah itu ada dua sisi. Nah, dan mereka berlainan, enggak sama, enggak identik. Ya, ada dua bentuk murji'ah. Yang pertama, qaumun arjau amra aliyin wa usmana. Qaumun arjau amra aliyin wa usmana. Yang pertama, ya ini yang saya bilang tidak ma'ruf di kalangan kita. Mereka adalah kaum yang arjau, akharu. Mereka mengakhirkan urusan masalah Ali dan Utsman terkait dengan barakallahu fikum perbedaan pandangan di kalangan mereka, mana yang lebih utama, Ali atau Utsman. Nah, sempat barakallahu muncul ya perbedaan pendapat, sebagian kelompok mengedepankan Ali, sebagian lagi mengedepankan Utsman, sebagian yang lain tidak memilih tawakuf. Nah ya, mereka mengakhirkan urusan Ali dan Utsman barakallahu. Nah baik, ini dikatakan pada masa itu sebagai kelompok murji'ah. Faqat madha ulaika. Kata Sufyan ibnu Uyainah, kelompok ini sudah apa? Sudah lewat. Artinya dia tidak eksis. Dia tidak bertahan. Sudah tidak ada lagi. Mungkin itulah yang menjadi penyebab murji'ah dengan versi ini tidak familiar di telinga kita. Gitu ya. Karena apa? Sudah barakallahu fikum taringnya, pengaruhnya sudah tidak terdengar. Karena memang setelah itu para sahabat, tabi'in semuanya sepakat bahwa Utsman lebih utama daripada Ali. Ya, dari sisi fadilah. Kalau dari sisi khilafah, enggak ada khilaf di kalangan mereka. Utsman baru Ali. Yang menyelisihinya hanya dari kalangan orang-orang Syiah barakallahu fikum dan yang searah dengan mereka. Baik, ini murji'ah. Ya, pada masa itu dibilang apa? Kelompok murji'ah. Akharu na'am amra Ali wa Utsman. Ini sudah lewat. Barakallahu fikum. Na'am. Wa ammal murji'atul yauma, adapun murji'ah yang ada pada hari ini dan sampai pada masa kita masih eksis ya, masih ada keberadaannya, fahum qaumun, mereka adalah sebuah kaum. Yaquluna, mereka berkata, al-imanu qaulun bila amalin. Baik. Mereka mengatakan iman itu hanya diucapkan, tidak membutuhkan amalan. Cukup seseorang itu mengucapkan dua kalimat syahadat, mu'minun kamilul iman. Walaupun amalannya tidak barakallahu fikum membuktikan ucapan tadi. Nah, unzur tahdzibul atsar jilid 2 halaman 659. 2 strip 659. Qala At-Tabari, Imam At-Tabari beliau menanggapi pernyataan Sufyan Ibnu Uyainah. Qala At-Tabari, was-shawabu minal qawli. Fil ma'na alladhi min ajlihi summiyat al-murji'atu was-shawabu minal qawli fil ma'na alladhi min ajlihi summiyat al-murji'atu. Nah, kata At-Tabari yang tepat, artinya di sini beliau ingin menyempurnakan pernyataan Sufyan Ibnu Uyainah agar gambaran tentang murji'ah lebih jelas. Kata beliau yang tepat, ya, pernyataan terkait dengan makna yang dengan sebabnya kelompok murji'ah itu dinamakan. Artinya pernyataan yang tepat untuk menggambarkan tentang murji'ah adalah ayyuqala, yaitu dikatakan innal irja'a maknahu ma bayyanna qablu. Ma bayyanna qablu min ta'khiri syai'i tayyib. Irja maknanya adalah apa yang telah kami jelaskan sebelumnya, barakallahu fikum. Dia bermakna dari kata ta'khiru syai', ya, mengakhirkan sesuatu. Naam. Fa mu'akhiru amra aliyin wa usmana radhiyallahu anhum. Fa mu'akhiru amra aliyin wa usmana radhiyallahu anhu. Radiyallahu anhuma, na'am. Ila rabbihima wa tariku wilayatihima wilayatihima wal bara'atu minhuma murji'an amrohuma fahuwa murji' fahuwa murji'. Nah, jadi orang yang mengakhirkan urusan Ali dan Utsman radhiyallahu anhuma kepada Tuhannya dan mereka meninggalkan bentuk wala loyalitas kepada keduanya, berlepas diri pada keduanya, artinya tidak mau mendengar dan taat entah kepada Utsman atau kepada Ali, enggak urusan dengan keduanya. Berarti mereka ini telah mengakhirkan, mengabaikan urusan Ali dan Utsman. Nah, mereka inilah yang disebut dengan kelompok murji. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Al-muhim, ya. Masih panjang pernyataan beliau yang intinya senada, barakallahu fikum, dengan apa yang dikatakan oleh Sufyan ibnu Uyainah, bahwa murji itu ada dua. Yang pertama, orang yang mengakhirkan, ya, tidak peduli dengan urusan Utsman dan Ali, enggak mau taat pada keduanya. Yang kedua adalah kelompok yang barakallahu fikum sekarang masih ada, yaitu kelompok yang mengatakan iman itu cukup dengan ucapan lisan tanpa amalan. Nah, ya. Atau cukup dengan ucapan tanpa amalan, ucapan hati barakallahu fikum, ucapan lisan tanpa amalan hati dan anggota badan. Tayyib. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wara'a, berkata Syekh Al-Fauzan, kata beliau, al-murji'atu tawa'ifu. Al-murji'atu tawa'ifu. Murji'ah itu memiliki banyak jenis, banyak kelompok, banyak ragam. Mahum bita'ifatin wahidatin. Mahum bita'ifatin wahidatin. Mereka itu tidak satu kelompok. Iya. Nah, murji'ah juga barakallahu fikum na'am berpecah. Nah, ya. Ba'duhum yaqulu, sebagian mereka berpendapat, al-iman huwal ma'rifatu. Al-iman huwa al-ma'rifatu. Nah, iman itu hanya sekedar pengetahuan. Dia mengetahui tentang barakallahu fikum adanya Tuhan yang menciptakan dia dan semesta. Berarti orang ini mukmin. Nah, kamilul iman. Barakallahu fikum. Walaupun dia tidak menjalankan ajaran aturan Tuhannya, yang penting dia yakin. Ya, saya yakin Tuhan itu ada. Tapi saya enggak percaya dengan semua agama. Ya. Jadi ada kelompok yang seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, ya. Tayyib. Kalau ateis itu enggak percaya dengan Tuhan. Tapi ada satu kelompok yang dia percaya Tuhan itu ada, tapi agama itu buatan manusia. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Dia yakin Tuhan ada, tapi dia enggak mau ikut aturan agama. Menurut kelompok murji'ah, ini orang mu'minun kamilul iman. Ya, nah. Barakallahu fikum. Kama yakulu al-Jahm ibnu Safwan. Ini adalah pendapatnya Jahm bin Safwan. Barakallahu fikum. Nah. Hadza akhtarul aqwal. Hadza akhtarul aqwal. Pendapat ini adalah pendapat murji'ah yang paling berbahaya. Hadza kufrun. Pendapat ini adalah pendapat yang kufur. Li'anna fir'auna ya'rifu fi qararati nafsihi. Karena Fir'aun, dia mengetahui di dalam relung hatinya yang paling dalam, dia yakin akan keberadaan sang Khalik dia yakin Tuhan yang disembah oleh Nabi Musa itulah sebenar-benarnya Tuhan. Dia yakin di dalam dirinya kalau dia hanyalah manusia biasa. Nah, qala lahu Musa, sebagaimana Nabi Musa berkata kepada Fir'aun. Kata Nabi Musa, laqad alimta ma anzalaha ula illa rabbus samawati wal ardi. Ya, kata Nabi Musa, laqad alimta. Hei Fir'aun, kamu itu sebenarnya tahu, kamu itu sebenarnya ngerti. Ma anzalaha ula, tidaklah yang menurunkan mereka. Nah, dari segala ujian, cobaan ya, wabah penyakit yang menimpa Fir'aun dan bangsanya, barakallahu fikum. Kamu sebenarnya tahu, tidaklah yang menurunkan hal itu, melainkan Rabbus samawati wal ard. Ya, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Sudahlah Fir'aun, ente tahu. Nah, tapi tadi Fir'aun bersandiwara, dia memainkan peran, ya. Nah, menampakkan kecongkakan dan keangkuhannya, seolah-olah dia tidak percaya. Barakallahu fikum. Dalam surat Al-Isra ayat 100, barakallahu fikum, 52. Nah, dalam ayat yang lain, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Nah, dia menentang secara apa? Secara zahir, secara peran dan sandiwara. Ya, wajahadu biha, seolah menentang, enggak percaya. Nah, tetapi secara hati, wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Tapi hatinya yakin Musa yang benar ini. Nah, ya, Tuhan yang sebenarnya yang berhak untuk disembah adalah Tuhannya Musa. Nah, barakallahu fikum. Tapi tadi dia mengkhawatirkan. Sama seperti Heraklius, barakallahu fikum. Nah, ya, dia tahu kebenaran seruan dan ajakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia sudah ingin menerima ajakan tersebut, barakallahu fikum. Nah, tapi karena dia ingin melihat bagaimana tanggapan ya para menteri-menteri dan pejabat-pejabat negara, ternyata mereka semua tidak welcome dan menerima ajakan itu. Pas saya harus bermain sandiwara. Ya, dia berperan, barakallahu fikum. Untuk apa? Seolah-olah tidak menerima. Padahal hatinya percaya. Barakallahu fikum. Nah, orang-orang seperti ini kalau menggunakan barakallahu fikum pemikirannya Jahm bin Safwan, Murji'ah versinya Jahm, mukmin. Ya, Fir'aun itu mukmin. Nah, karena apa? Nah, dia yakin dalam hatinya tentang Tuhannya. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Heraklius mukmin juga itu. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga kata para ulama ya semuanya mukmin, karena yang namanya keyakinan tentang rububiyah itu sebenarnya adalah fitrah yang Allah tanamkan kepada manusia. Meyakini tentang kuasa Tuhannya yang mencipta dan mengatur alam semesta. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Kecuali dia sendiri, Jahm. Jadi dia gak sadar dengan pendapatnya itu, dia memasukkan semua manusia dalam gerbong yang besar dengan kata mukmin, dan tidak sadar dia mengeluarkan dirinya sendiri dari gerbong tersebut. Nah, jadi dia ngajak, ayo masuk, semuanya pada masuk, berangkat gerbongnya, lu aku kok ditinggal. Nah, kenapa? Karena Jahm dalam permasalahan asma wa sifat termasuk apa? barakallahu fikum, termasuk yang mu'attil kulli. Dia menolak semua nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Konsekuensi dari pendapat dia, ya, kalau Allah itu tidak punya nama, tidak punya sifat, berarti Allah itu tidak ada. Kalau tidak ada berarti dia tidak mengakui keberadaan Tuhannya. Ya kan? Dia menganggap Tuhan itu sekedar imajinasi, fantasi manusia. Nah, jadi yang lain semua dianggap beriman sama dia, dia tambah sadar dengan pendapat barakallahu fikum, menolak semua nama dan sifat, mengeluarkan dirinya dari apa? Lingkaran keimanan. Nah, itu namanya apa? T-O-L-O-L. Bodoh. Nah, ya. Baik. Itu satu jenis dari murjiah. Wa minhum man yaqul. Di kalangan kelompok murjiah ada yang berpendapat al-iman huwa tasdiq. Al-iman huwa tasdiq. Iman itu adalah pembenaran. Naik lagi ya, standarnya naik ya. Tasdiq itu lebih tinggi daripada ma'rifah. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ma huwa bimujarradi al-ma'rifati. Iman itu bukan sekedar ma'rifah saja. Bali at-tasdiq. Tetapi harus adanya pembenaran bil qalbi, di dalam hati. Bali tasdiq bil qalbi. Wala yalzam al-iqrar wal-amal. Wala yalzam al-iqrar wal-amal. Nah, dan tidak perlu adanya pengikraran dan amalan. Cukup hatinya tasdik, membenarkan, mukmin kamilul iman. Nah, barakallahu fikum. Hadza qaulul asy'ariyah. Hadza qaulul asy'ariyah. Ini pendapatnya kelompok Asy'ariyah. Nah, ya. Tayyib. Barakallahu fikum. Makanya mereka lebih mudah untuk menggandeng barakallahu fikum na'am. Iya. Orang-orang yang jauh dari amal saleh, jauh dari ketaatan. Nah, menurut mereka orang-orang ini adalah mukmin kamilul iman. Karena memang dari sisi akidahnya seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, ya. Iman itu cukup adanya tasdik, sudah. Barakallahu fikum. Ini Asy'ariyah. Wa minhum man yaqul. Di kalangan mereka ada juga yang berpendapat al-iman al-iqraru bil-lisan. Al-iman al-iqraru bil-lisan. Iman itu adalah pengikraran dengan lisan. Barakallahu fikum. Dengan pernyataan secara lisan. Hadza qaulul karamiyah. Dan ini adalah pendapatnya karamiyah. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Sehingga kalau iman itu dipahami dengan versinya karamiyah, orang-orang munafik itu mukminun kamilul iman. Ya, nah, barakallahu fikum. Kenapa orang-orang munafik mengikrarkan dua kalimat syahadah, tapi hatinya apa? Membenci Islam. Bagi orang-orang karamiyah, enggak, mereka mukmin. Nah, barakallahu fikum. Padahal Allah mendustakan keimanannya. Wa minhum man yaqul Sebagian mereka ada yang berpendapat al-iman huwa al-i'tiqadu bil qalbi wan nutqu bil lisani wal amal la yadkhulu fil imani. Naam. Hadza yuqal al-murji'atul fuqaha'u. Hadza yuqal al-murji'atul fuqaha. Barakallahu fikum. Naam. Iya. Jenis yang keempat adalah iman itu meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, tapi amalan tidak masuk dalam barakallahu fikum keimanan. Nah, yang keempat ini dikenal dengan murjiahnya para fuqaha ahli-ahli fikih. Nah, barakallahu fikum. Ya, wa min ru'asaihim di antara tokoh murji'ah dalam hal ini adalah Al-Imam Abu Hanifah. Barakallahu fikum. Nah, ya. Al-Imam Abu Hanifah. Nah, beliau barakallahu fikum dikenal dengan tayyib di kalangan para ulama, ya, irja'nya tayyib. Makanya terkait dengan Imam Abu Hanifah memang ada dua pandangan di kalangan para ulama kita. Sebagian mereka barakallahu fikum masih memberikan uzur barakallahu fikum kepada beliau, ya. Masuk dalam kategori zalat qadamu barakallahu fikum, termasuk ketergelinciran, sehingga masih menganggap beliau sebagai bagian dari imam ahli sunnah wal jamaah barakallahu fikum. Namun sebagian yang lain berpendapat enggak, ya, barakallahu fikum. Nah, bukan bagian dari imam-imam ahli sunnah wal jamaah barakallahu fikum. Dalam masalah ini ada risalah khusus yang disusun oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala barakallahu fikum. Risalah ilmiah, ya, bukan menggunakan ego, perasaan, pendapat pribadi, enggak. Tapi ilmiah. Nah, barakallahu fikum. Yang berjudul Nasrus Sahifah. Ya, tayyib. Di situ beliau menukilkan kalam para ulama-ulama salaf terdahulu dengan rujukan buku yang jelas. Ya, pernyataan para ulama-ulama terdahulu barakallahu fikum tentang Imam Abu Hanifah. Nah, barakallahu fikum. Al-muhim barakallahu fikum, ya, kita menghormati pendapat para ulama kita barakallahu fikum. Nah, intinya terlepas dari sosok Imam Abu Hanifah, pendapat ini adalah pendapat yang batil. Ya. Pendapat yang salah, pendapat yang keluar dari koridor jalur ahlus sunnah wal jamaah. Nah, al-iman indahum, iman itu menurut ahlus sunnah wal jamaah. Barakallahu fikum, al-iman huwa at-tasdiqu bil qalbi wal qawlu bil lisan wal amalu bil jawarih yazidu bi ta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Nah, ya. Al imanu huwa tasdiqu bil qalbi. Iman itu adalah pembenaran dalam hati, wal qawlu bil lisan diucapkan dengan lisan, wal amalu bil jawarih wal arkan diamalkan dengan anggota badan, yazidu bi ta'ah dia bisa bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyah dan dia bisa berkurang dengan kemaksiatan. Barakallahu fikum. Dan itu sudah kita bahas, ya. Nah, barakallahu fikum, data, dokumentasi ilmiah dari ulama-ulama terdahulu, bagaimana pandangan mereka tentang iman, selesai kita bahas dalam kitab apa? Asy-Syariah. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Enggak bisa dibantah, ya. Kalau itu adalah pendapatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Barakallahu fikum. Nah. Wallahu taala alam bisawab. Sehingga kelompok Murji'ah itu bisa dikatakan ada 4 level, ya. Nah. Level yang pertama yang paling rendah standar imannya adalah levelnya versi Jahmiyah, di mana iman itu hanya ma'rifah. Nah, naik lagi di mana standar iman menurut dia lebih tinggi, barakallahu fikum, yaitu at-tasdiq. Nah, ada pada kelompok Asy'ariyah. Naik lagi level yang lebih tinggi lagi, barakallahu fikum, tayyib, pada kelompok Karramiyah, di mana iman itu adalah qaul. Naik lagi yang lebih tinggi, barakallahu fikum, naam, iman itu adalah ya at-tasdiq wal qaul, tasdiqul qalbi wal qaul bil lisan. Nah, barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam bisawab. Ya, itu sekilas tentang kelompok Murji'ah. Kita baca satu asar, barakallahu fikum, biar ada hafalannya pertemuan minggu depan, ya. Nah, soalnya kayaknya antum udah pengen sekali ngapalin, ya. Nah, udah berapa kali pertemuan ini enggak ada hafalan hadisnya nih. Sudah gregetan anak Ustaz pengen setoran hadis. Nah. Sudah kelihatan dari wajah-wajah antum, ya. Nah, pengen dipanggil ke depan. Qala al-Imam Abu Bakar Muhammad ibn Husain al-Ajuri rahimahullahu taala, haddatsana Abu Bakar Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Hamid al-Wasiti qala haddatsana Zuhair ibn Muhammadin al-Marwazi qala haddatsana Muhammad ibn Katsir anil Auza'i anil Zuhri. Nah, ini dinisbahkan kepada Imam Az-Zuhri ucapannya. Qala, Imam Zuhri mengatakan, ma ibtada'at atau ma ibtada'at fil islami bid'atan adarra ala ahlihi min hadhihi, yakni al-irja'. Tidaklah muncul sebuah kebid'ahan di dalam agama Islam yang lebih bermudarat, yang lebih berbahaya bagi umat Islam melebihi bid'ah yang satu ini. Maksudnya adalah bid'ahnya Murji'ah. Nah, kenapa? Karena itu benar-benar akan meruntuhkan sendi-sendi keislaman dari dasarnya. Di mana aturan syariat yang bersifat amalan gugur semuanya. Enggak usah sholat, enggak usah puasa, enggak masalah, Mas. Sing penting atine apik. Nah, ya, baik. Yang penting kamu syahadat la ilaha illallah. Enggak masalah mabok, enggak masalah judi, enggak masalah nyabu, ya, barakallahu fikum, na'am. Enggak masalah. Sing penting atimu apik, akhlakmu bagus. Ya, gimana akhlaknya bagus ukang mabuk gitu. Barakallahu fikum. Baik, enggak urusan dengan salatmu, yang penting akhlakmu bagus. Nah, hancur semuanya aturan syariat. Ya, nah, terus untuk apa Nabi mengajari orang barakallahu fikum salat, puasa, haji, zakat, semuanya dihancurkan dengan apa? Keyakinan seperti itu. La yadurrul ma'al imani dzambun. Dosa itu enggak punya pengaruh pada keimanan seseorang. Makanya kata Az-Zuhri, ini kelompok ahli bid'ah yang paling berbahaya untuk umat Islam. Nah, kalau kelompok ini sampai meracuni pikiran-pikiran umat Islam, hancur sudah. Ya, nah, jadi syariat itu sudah tidak lagi punya barakallahu fikum sebuah kekuatan untuk barakallahu fikum merubah, tidak lagi dianggap oleh manusia. Semuanya hanya mengatakan yang penting hati, yang penting hati. At-taqwa hahuna. Mantap ya kan? Takwa itu di hati mas, bukan di mulut, bukan di tayyib, anggota badanmu. Takwa itu di sini. Barakallahu fikum. Habis sudah. Nah, barakallahu fikum. Itu pernyataan Imam Auza'i. Mabtada'at fil Islam bid'atan adarra ala ahlihi min hadhihi. Ya'ni al-irja. Berbahaya kelompok ini. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naam. Sanad asar ini. Barakallahu fikum. Di dalamnya ada Muhammad ibnu Katsir Al-Thaqafi Sanani Thumma Al-Musisi yang meriwayatkan dari Auza'i ya. Haddatsana Muhammad ibnu Katsir anil Auza'ina. Muhammad ibnu Katsir di sini adalah Al-Thaqafi As-Sanani Thumma Al-Musisi. Qala fihi Al-Bukhari, Imam Bukhari menilai beliau ya, secara kelayakannya dalam ilmu periwayatan layyinun jiddan. Layyinun jiddan. Sangat lemah. Nah. Ba'adzahu Al-Imamu Ahmadu. Orang ini dilemahkan oleh Imam Ahmad dalam bab periwayatan. Qala al-hafidhu fit taqrib. Qala al-hafidhu fit taqrib. Al-hafidh menilai beliau dalam kitab taqrib. Ringkasan dari tahdzib. Beliau menggunakan bahasa yang jauh lebih halus. Saduqun kathirul ghalata. Saduqun kathirul ghalata. Nah, ini sama semakna dengan layyin, semakna dengan dhaif. Ya. Sadukun kathirul ghalata. Tapi dengan kata saduq itu untuk menunjukkan bahwa dhaifnya yasir. Kalau ada riwayat yang menguatkan dia bisa naik. Nah. Barakallahu fikum. Ya, sehingga isnaduhu dhaif, sanadnya lemah. Wal ma'na sahih. Maknanya benar. Barakallahu fikum. Ya, memang benar. Kelompok Murji'ah ini termasuk kelompok yang sangat berbahaya kalau barakallahu fikum, na'am, bisa mempengaruhi dan meracuni umat Islam. Akhirnya seperti yang disebutkan tadi, ya. Syariat-syariat Allah itu akhirnya menjadi hambar. Enggak ada nilainya. Nah, untuk apa susah-susah sholat? Karena apa? Sholat tidak mempengaruhi iman. Ya kan? Untuk apa susah-susah puasa? Puasa enggak pengaruh iman. Yang penting iman itu di hati. Nah, akhirnya hancur semua bangunan-bangunan keislaman. Makanya berbahaya. Wallahu ta'ala alam naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.